إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid masih pada bab qaulillah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, yakni bab yang menjelaskan tentang rasa takut yang besar dalam diri makhluk yang yang sangat kuat dan sangat besar, yaitu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan argumentasi yang sangat kuat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau saja malaikat makhluk yang sangat kuat dan sangat besar itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi makhluk yang lebih lemah dan lebih kecil dari malaikat, dan tidak pantas malaikat itu dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara di langit, maka para malaikat ini mengepakkan sayapnya karena tunduk, ya, karena tunduk kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfuduhum dzalik. Ya. Seakan-akan perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut bagaikan rantai yang dipukulkan di atas batu yang keras sehingga membuat para malaikat itu takut. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, lalu berkata sebagian malaikat kepada sebagian yang lain, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sebagian lain kemudian menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tafsiran ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qal haqqa wa huwal aliyyul kabir, ya, surat Saba ayat ke-23. Fa yasma'uha mustariqus sam'i, maka pembicaraan para malaikat ini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah, ya, untuk penduduk bumi dicuri dengar oleh para pencuri berita, ya, yaitu para syaitan yang mencuri berita dari pembicaraan para malaikat. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Dan para pencuri berita ini bersaf-saf sampai ke langit, ya. Mereka satu dengan yang lainnya saling bersusun, ya, saling tersusun sampai ke langit, dari bumi sampai ke langit. Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, perawi hadis ini, mensifatkan keadaan para syaitan ini dengan merapatkan jarinya dan merenggangkannya. Ya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Lalu pencuri berita ini mendengarkan satu kalimat dan dia sampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya. Thumma yulqihal akhar ila man tahtahu. Dan seterusnya yang di bawahnya meneruskan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin. Sampai syaitan yang paling bawah itu menyampaikan kepada sahir, tukang sihir, atau kahin, dukun. Farubbama adraka syihabu, farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha. Ya. Dan bisa jadi syaitan ini dilempar dengan bintang, ya, yakni potongan bintang sebelum dia menyampaikan, ya, sebelum dia menyampaikan berita yang dia dengarkan dari langit tersebut. Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Ya. Dan bisa jadi pula dia sempat menyampaikan berita tersebut sebelum dia dikenai atau dilempar dengan potongan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Tetapi dia telah berdusta bersama satu berita yang benar ini dengan menambahkan 100 kedustaan. Fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Lalu manusia kemudian mengatakan, bukankah dukun ini telah mengatakan bahwa pada hari ini akan terjadi seperti ini dan seperti itu, kada wa kada, fayusaddaku bitilkal kalimatillati sumi'at minas sama. Maka pada akhirnya si dukun ini, atau tukang sihir ini, atau tukang ramal itu dipercaya atau dibenarkan oleh manusia dengan adanya berita yang dicuri dari langit. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Iya. Inilah hadis kita pada kesempatan yang mulia ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya, yang berasal dari negeri Yaman, ya, salah seorang sahabat Huffaz, ya, salah seorang Huffaz di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Iya. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan urusannya di langit, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya, ya, dengan berfirman kepada Jibril, maka para malaikat ini kemudian ketakutan. Ya. Malaikat yang ada di langit mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu sangat ketakutan. Ya. Mereka tunduk sepenuhnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan firman Allah bagaikan rantai besi yang dipukulkan di atas batu yang keras. Hal itu membuat mereka sangat takut. Iya. Namun bukan berarti bahwa di sini menyerupakan, ya, suara Allah Subhanahu wa taala dengan rantai ini, ya, tetapi yang diserupakan adalah ketakutan para malaikat. Ya, ketakutan para malaikat ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini merupakan syahid dari hadis ini, ya, bahwasannya malaikat makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, yang memiliki sayap, itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka sungguh tidak pantas kalau malaikat-malaikat ini dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih tidak pantas lagi makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibanding malaikat. Ya. Kalau malaikat yang sangat kuat dan juga sangat tinggi dan mulia kedudukannya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, yang selalu mengamalkan perintah Allah, ya, dan Allah berikan kekuatan yang sempurna untuk mengamalkan perintahnya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, itu tidak layak dipersekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibanding malaikat. Iya. Di sini kita diajak berpikir, ya, diajak menggunakan akal sehat, bahwasannya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berharap dan takut, ya, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah mempergunakan akal sehat mereka. Ya. Tidaklah layak. Kalau seandainya mereka menggunakan akal sehat mereka, tentunya mereka akan tahu. Tidaklah layak Allah subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dengan makhluk apapun juga. Iya. Sampai ketika ketakutan itu telah dihilangkan dari hati malaikat, ya, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Allah mengatakan yang hak, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ini pelajaran-pelajaran dari ayat ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Tiba-tiba pembicaraan para malaikat ini dicuri dengar oleh para syaitan. Oleh para syaitan yang mereka itu saling dukung, ya, antara satu dengan yang lainnya, mereka bersaf-saf dari bumi sehingga sampai ke langit, ya, sehingga sampai ke langit. Ya, ini maksudnya di sini satu tempat yang di bawah langit, yang dari situ mereka bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat. Ya. Adapun untuk menembus langit, bisa sampai ke langit, maka ini tidak mungkin dilakukan. Ini tidak mungkin dilakukan sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengadakan, ya, penjagaan pada setiap langitnya. Iya. Sebagaimana firman Allah, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami jadikan bagi langit itu atap yang terjaga. Ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah satu tempat yang ada di bawah langit, dan dari situ mereka mendengarkan. Ya, sebagaimana kata para syaitan atau kata para jin yang telah masuk Islam, dalam surat Al-Jin mereka mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, bahwasanya dahulu kami biasa duduk, ya, di satu tempat untuk mendengarkan, ya, mendengarkan pembicaraan para malaikat. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابًا رَصَدًا. Adapun sekarang, siapa yang mendengarkan pembicaraan para malaikat mencuri-curi dengar untuk disampaikan kepada para dukun, maka dia akan dilempar dengan potongan bintang. Ya, dilempar dengan potongan bintang yang sangat kuat. Baik. Jadi, berita yang dibicarakan para malaikat tentang satu kejadian yang merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditakdirkan di muka bumi ini, itulah yang dicuri dengar oleh malaikat. Ya. Setelah oleh syaitan, ya, dicuri dengar oleh syaitan dari para malaikat. Setelah mereka mencuri berita ini, lalu mereka sampaikan ya, kepada para dukun ya, yang merupakan manusia-manusia yang menjadi sahabat-sahabat mereka atau budak-budak mereka. Ya. Disampaikan kepada dukun sehingga manusia kemudian menyangka dukun ini mengetahui perkara gaib. Nah, ketika seorang mengakui atau mengimani bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan dari tujuan-tujuan syaitan mencuri berita dari langit sehingga manusia menyangka para dukun ini mengetahui perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kok ada yang percaya? Ada yang percaya Kiai fulan sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mbah fulan sudah tahu kiamat tahun berapa. Ya. Dan seterusnya. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini merusak akidah kaum muslimin, dan itulah yang diinginkan syaitan dari perbuatan mereka mencuri berita dari langit. Baik. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yulqiyaha 'ala lisanis sahir awil kahin." Ya. Sampai berita itu mereka sampaikan kepada as-sahir, ya, tukang sihir, dan al-kahin, dukun. Iya. As-sahir atau tukang sihir yang melakukan sihir, ya. Dan sihir itu adalah bacaan-bacaan atau mantra-mantra, ya, atau buhul-buhul yang biasa dilakukan oleh tukang sihir untuk mempengaruhi orang yang disihirnya, ya. Apakah mempengaruhi pada badannya, akalnya, maupun pemikirannya. Iya. Ini arti sihir. Ya. Dan nanti insyaallah taala akan datang bab secara khusus yang menjelaskan tentang permasalahan sihir. Dan ini termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sihir. Ya. Dengan berbagai macam nama modern lainnya dan nama-nama daerah lainnya seperti santet, ya, dan berbagai macam nama lainnya, pelet dan lain-lainnya, itu termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang dimaksud dengan al-kahin atau dukun adalah seorang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib di masa depan. Ini yang maksud dengan dukun. Walaupun dia disebut kiai, disebut orang pintar, disebut paranormal, kalau dia bekerja sebagai tukang sihir, maka hakikatnya dia tukang sihir. Kalau dia mengabarkan tentang perkara-perkara gaib di masa depan, itulah dukun yang sebenarnya, ya, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Walaupun dia disebut kiai, disebut mbah, orang pintar, dan sebagainya. Ya. Lihat saja apa kerjaannya. Ya. Kalau kerjaannya biasa mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, ya, meramal, ya, maka dialah yang dimaksud dengan al-kahin atau dukun. Atau biasa didatangi manusia untuk menentukan, ya, atau meminta kabar di mana barang mereka yang hilang, ya, ini termasuk dukun. Taib. Dan perkara gaib itu ada dua bentuk. Ya, perkara gaib itu ada dua bentuk. Ada yang mutlak dan ada yang nisbi. Ya. Perkara gaib yang mutlak itu seperti perkara-perkara yang diceritakan dalam hadis ini, yaitu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya. Yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para dukun itu bisa mengetahui? Dari mana para dukun bisa mengetahui pada beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan akan terjadi bencana misalnya, maka Nabi SAW di sini mengabarkan bahwa mereka mengetahui dari berita-berita yang didengarkan oleh syaitan dari pembicaraan para malaikat yang ada di langit. Iya. Jadi jangan tertipu dengan para dukun dan tukang sihir ini. Hakikatnya yang mereka kabarkan itu adalah berita-berita dari syaitan. Ya, mereka bekerja sama dengan syaitan untuk menyesatkan manusia. Bentuk gaib yang kedua, gaib yang sifatnya nisbi. Ya. Seperti apa yang terjadi di masjid saat ini, maka bagi orang yang ada di rumah, itu adalah perkara yang gaib. Ya. Tetapi bagi orang yang ada di masjid, itu bukan perkara gaib. Ini gaib yang nisbi, yakni bagi sebagian orang itu gaib, dan bagi sebagiannya itu tidak gaib. Ya. Nah, di sini juga dimanfaatkan oleh syaitan, ya, demi untuk menggambarkan kepada masyarakat bahwa budaknya ini, yakni si dukun ini, adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Ya. Sehingga syaitan ini yang mengetahui kejadian, yang mengetahui kesatu kejadian di belahan bumi tertentu atau di tempat tertentu, segera datang, ya, segera datang kepada dukun ini untuk mengabarkan apa yang terjadi di sana, ya. Jadi seakan-akan kemudian dukun ini tahu apa yang terjadi di tempat yang lain. Iya. Ini diantara tipuan-tipuan syaitan. Baik. Akan tetapi, terkadang syaitan ini sebelum dia menyampaikan berita yang dia dengarkan dari langit, dia telah dilempar dengan potongan bintang oleh para malaikat. Ya. Namun, terkadang pula dia sempat menyampaikan berita tersebut sebelum dia terkena lemparan bintang. Iya. Ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin." Ya. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia, ini langit yang pertama, ya, yang pertama jika dihitung dari bawah. Kami telah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar-pelempar syaitan. Ya. Namun yang dimaksud di sini tentunya potongan bintang. Ya. Sebab bintang itu ukurannya sangat besar. Kalau dilemparkan ke bumi, barangkali bumi ini akan binasa seluruhnya. Tapi yang dimaksud adalah potongan bintang yang dilemparkan oleh para malaikat kepada para syaitan-syaitan ini. Ya. Karena mereka mencuri berita dari langit. Ya. Sehingga terkadang kita melihat dari bumi ini ada cahaya, ada cahaya di atas langit, ya, atau di atas kita yang berasal dari langit ke bumi. Ya, inilah lemparan-lemparan bintang yang ditujukan kepada para syaitan, ya, yang ditujukan kepada para syaitan yang mendengarkan atau mencuri berita dari langit. Iya. Dan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sempat ditutup sama sekali. Ya. Artinya sempat terputus sama sekali pencurian berita ini dari langit. Ya. Lalu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, setelah agama disempurnakan, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, para syaitan ini kemudian bisa kembali mendengarkan berita-berita dari langit, walaupun dengan resiko akan dilempar dengan potongan bintang. Iya. Dan kata para ulama, hikmahnya adalah agar jangan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercampur dengan perkataan, ya, perkataan tukang sihir, ya, dan perkataan dukun. Iya. Akan tetapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, lalu kemudian marak lagi, ya, berbagai macam bentuk perdukunan, ya, karena para syaitan-syaitan ini telah melakukan aktivitas mereka kembali untuk mencuri berita dari langit dan disampaikan kepada dukun-dukun mereka. Ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan apa yang mereka sampaikan tersebut, ya, yang disampaikan oleh syaitan-syaitan ini telah mereka campur dengan 100 kedustaan. Ya, maksudnya di sini adalah mubalaghah, ya, yakni banyak kedustaan. Tidak mesti harus jumlahnya 100, bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Ya, karena banyaknya kedustaan-kedustaan yang dicampurkan oleh para syaitan, ya, sehingga sudah tidak murni lagi seperti apa yang mereka dengarkan. Ya. Lalu kemudian para dukun ini mengabarkan apa yang akan terjadi di muka bumi ini dari berita-berita gaib yang mereka dengarkan dari para syaitan, ya, sehingga orang-orang kemudian mengatakan, oh, berarti dukun ini benar, ya, karena dia menyampaikan seperti kejadian yang sebenarnya, atau apa yang dia sampaikan benar-benar terjadi. Iya, meskipun pada kesempatan yang lain dia salah, ya, atau ramalannya tidak tepat, tapi karena dia sudah pernah benar sekali, maka kemudian orang-orang selalu membenarkannya, ya, selalu membenarkannya karena dia sudah pernah benar, ya, dengan adanya berita, ya, berita yang disampaikan oleh syaitan yang mereka curi dari langit. Baik. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat bahwasannya hal itu tidak patut dilakukan, ya, sebab malaikat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para nabi dan salihin, ya, mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak layak dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga menjelaskan tentang keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya. Keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian ayat ini merupakan tafsir, ya. Tafsir dari ayat atau hadis ini merupakan tafsir dari ayat ini, ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir, ya. Yani ayat dalam surat Saba ayat ke-23 sampai ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka, lalu mereka mengatakan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah telah mengatakan yang hak dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah para malaikat, bukanlah manusia, bukanlah hati-hati manusia pada hari kiamat, ya. Dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, yakni maksudnya hati malaikat, bukanlah hati-hati manusia pada hari kiamat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian al-mufassirin. Baik. Hadis ini juga menjelaskan tentang malaikat, ya. Ya, tentang sifat malaikat. Ya. Mereka itu memiliki sayap. Mereka juga berbicara dan mereka berakal, ya. Karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya tidak ada yang bersumber dari Allah, tidak ada yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-haq. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucapkan al-haq. Ya, tidak ada yang dusta, tidak ada yang palsu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang dimaksud dengan perkataan yang haq adalah yang senantiasa jujur dan adil. Ya, senantiasa jujur dan adil, yaitu jujur dalam pengabaran dan adil di dalam hukum, sebagaimana firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil, ya, yakni jujur di dalam pengabaran dan adil di dalam hukum-hukumnya. Ini yang dimaksud dengan al-haq, ya. Apapun yang datang dari Allah, yakni seluruh syariat Islam ini adalah syariat yang jujur di dalam pengabarannya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Ini merupakan pokok keyakinan yang harus ada dalam diri setiap muslim. Baik. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya jin itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlah jin sangat banyak sekali. Karena digambarkan di sini bagaimana mereka itu antara satu dengan yang lainnya, yang satu berada di atas yang lainnya, bersaf-saf dari bumi sampai ke langit. Iya. Dan jasad mereka itu khafifah, jasad mereka itu halus, tidak seperti manusia, jasadnya kasar. Adapun jin, jasadnya halus, sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka kemampuan untuk bisa terbang. Kemampuan untuk bisa terbang, maka yang seperti ini janganlah menipu manusia. Janganlah menipu manusia. Sehingga terkadang ada orang-orang yang bisa berpindah tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun tanpa menggunakan satu alat-alat transportasi modern saat ini. Dulu juga sudah ada, sebelum adanya pesawat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menceritakan, ada orang-orang yang pagi harinya masih ada di Syam, sore harinya dia ada di Arafah. Sore harinya, atau beberapa saat setelahnya, dia sudah ada di Arafah. Padahal itu jarak yang biasa ditempuh, kurang lebih 1 bulan. Iya. Ini karena apa? Karena bantuan syaitan. Dia tidak naik sapu atau alat tertentu untuk pergi ke tempat tersebut, tidak. Tetapi itu bantuan syaitan. Seperti yang digambarkan di film-film, dia naik sapu. Itu tidak benar sama sekali. Tapi itu bantuan syaitan sebagai balasan dari peribadahan atau pendekatan diri yang dia lakukan kepada syaitan. Baik. Hadis ini juga mengabarkan kepada kita bahwa dukun itu adalah manusia yang paling dusta, para dukun, tukang sihir yang suka mengabarkan kejadian-kejadian di masa depan atau suka meramal, itu mereka adalah orang-orang yang paling dusta, karena hakikatnya yang mereka sampaikan itu adalah berita-berita dusta yang mereka dengarkan dari para syaitan. Hadis ini juga memperingatkan kepada kita tentang bahaya perdukunan, bahaya sihir dan perdukunan, karena hal itu merupakan kerjasama, yang dilakukan oleh dengan syaitan, dari hasil pendekatan diri para dukun ini, dan pengorbanan yang mereka sampaikan atau mereka lakukan kepada para syaitan-syaitan ini. Ibadah yang mereka lakukan kepada syaitan. Maka hendaklah berhati-hati dengan praktek sihir dan perdukunan ini. Baik. Kemudian di sini ada peringatan, bahwasannya hati manusia itu cenderung untuk menerima kebatilan. Cenderung untuk menerima kebatilan kalau dia sudah mendapatkan atau pernah melihat sesuatu yang benar dari apa yang dikatakan dukun ini. Sehingga berikutnya, walaupun salah yang dikatakan dukun ini, dia cenderung untuk bisa menerimanya. Karena kecenderungan hati untuk menerima kebatilan. Maka di sini ada peringatan, jangan mudah tertipu dengan berita-berita yang disampaikan oleh dukun tersebut. Dan barang siapa yang meyakini dirinya atau dia menyangka dirinya bisa mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seorang yang mengimani ada selain Allah, yakni para dukun atau orang-orang saleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pengetahuan tentang ilmu gaib merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga tidak pernah dikenal di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya ilmu tertentu untuk bisa mengetahui hal ghaib. Ya, tidak ada pelajaran dalam Islam ini, pelajaran ilmu ghaib, tidak ada sama sekali. Ya, yang ada pelajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara gaib itu adalah ilmu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ya. Sehingga apabila seorang mempercayai ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bantahan, ya, kepada orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat dan orang-orang saleh, ya, dari kalangan para anbiya wa rusul dan dari kalangan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak sepatutnya Allah dipersekutukan dengan apapun juga, ya, padahal orang-orang atau makhluk yang mereka persekutukan tersebut itu sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan tentang penjelasan tentang rasa takut. Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana syaitan-syaitan yang telah mencuri berita dari langit untuk disampaikan kepada para dukun atau para tukang sihir. Dan ini jadi pelajaran buat kita agar berhati-hati, terlebih lagi sekarang banyak sudah marak, bahkan sampai melalui alat-alat yang modern seperti handphone, televisi, marak-marak. Banyak yang menawarkan diri jadi untuk diramal nasibnya dan lain sebagainya. Maka tentunya bagi kita untuk selalu waspada dan hati-hati dalam perkara seperti ini. Dan insya Allah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja langsung melalui SMS ke nomor 081394972127. Jadi kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 081394972127. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongannya agar Ustaz Abu Abdullah Sufyan bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Kepada Ustaz, kami persilahkan untuk memberikan penjelasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Pertanyaan, maaf saya mau bertanya. Saya ikut Kana. Maksudnya saya ikut kelompok koperasi. Cara pengelolaan simpan pinjam, ya. Kalau pinjam ada bunga 30%, hasilnya dibagi ke seluruh anggota. Saya ikut kelompok koperasi cara pengelolaan simpan pinjam. Kalau pinjam ada bunga 30%, hasilnya dibagi ke seluruh anggota. Ini riba. Ini jelas-jelas riba. Jangankan 30%, ya. 0,5% saja itu sudah riba, ya. Maka bagaimana lagi kalau 30%? Dan seluruh anggota yang memakan hasil tersebut itu semuanya memakan riba, ya, semuanya memakan riba, ya. haram apa yang mereka makan tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, innal ladzina ya'kuluna riba, sungguhnya orang-orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas, mereka itu tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya syaitan, seperti berdirinya orang-orang yang ditimpa kesurupan, ya, karena gangguan syaitan, ya, ditimpa penyakit gila, ya, kesurupan karena gangguan syaitan. Ulama kita menjelaskan ini ada dua makna, yakni makna yang pertama, di dunia ini kehidupan mereka sangat sempit, ya, karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, sehingga mereka merasa sempit dari pandangan manusia, pandangan buruk manusia kepada mereka. Makna yang kedua yang dimaksud dengan tidak berdiri, yakni tidak bangkit dari kuburan mereka, ya, kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan syaitan, ya. Baik, seperti itu keadaannya, ya, orang-orang yang memakan harta riba, ya. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah yang paling buruk? Apakah yang paling buruk yang dimakan oleh manusia? Makanan apakah yang paling buruk yang dimakan oleh manusia melebihi khamar? Atau adakah makanan yang lebih buruk dari khamar yang dimakan oleh manusia? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, maka aku dapati tidak ada makanan yang lebih buruk dibanding riba. Ya. Tidak ada makanan yang lebih buruk yang dimakan manusia, yang lebih buruk dari khamar, ya, dibanding riba ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang, ya, dari Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan dosa riba itu sangat besar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala Rasulnya memerangi riba ini. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yakni yang meminjamkan uangnya, ya, pemilik uang yang menjadi modal koperasi tersebut, wa muqilahu, dan yang memberi makan, yaitu yang meminjamkan uang tersebut lalu pengembaliannya disertai dengan tambahan riba, ya, Rasulullah melaknat mereka. Kemudian yang menuliskan transaksi riba, yakni pegawai-pegawai, ya, seluruh pegawai-pegawai yang ada di koperasi tersebut, ya, yang memuluskan transaksi ribawi, dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya sama, ya, mereka semuanya sama. Jadi hendaklah jangan terus-menerus bekerja di tempat tersebut, ya, dan tidak boleh, ya, koperasi ini mengadakan, ya, sistem bunga seperti ini, ya. Dan bunga itu adalah nama lain dari riba, ya, bunga adalah nama lain dari riba. Baik. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih rajih? Dilarang keras minum sambil berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa, atau boleh minum sambil berdiri dalam semua keadaan? Yang rajih insyaallah taala boleh minum sambil berdiri dalam semua keadaan, namun hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Ini yang paling pertengahan, ya, dari pendapat para ulama, ya. Sebab ada riwayat-riwayat yang sahih di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, pernah minum sambil berdiri, ya, pernah minum sambil berdiri. Baik, ya, sebagaimana dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam sambil berdiri, ya. Namun ada anjuran-anjuran, ya, ada anjuran-anjuran yang ada dalam hadis-hadis, ya, untuk minum sambil duduk, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa itu hukumnya makruh, ya, tidak sampai diharamkan, ya. Dan ini pada semua keadaan tidak mengapa insyaallah taala minum sambil berdiri. Ya, namun yang terbaik adalah dengan duduk karena adanya hadis-hadis yang menganjurkan hal tersebut. Baik, wallahu alam. Apakah syaitan yang dilempar potongan bintang itu mati? Bagaimana cara syaitan naik untuk mencuri berita dari langit? Ya. Apakah dia mati atau tidak? Ini tidak dijelaskan dalam hadis ini. Ya, hadis ini hanya menceritakan bahwa dia dilempar. Ya. Apakah dia setelah itu mati atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya, termasuk perkara-perkara gaib. Ya, tidak kita katakan kecuali berdasarkan wahyu. Ya, kecuali berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, cukup kita mengimani mereka dilempar. Ya. Apakah mereka mati setelah itu atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana cara syaitan itu naik mencuri berita dari langit? Itu tadi sudah dijelaskan dalam hadis. Ya. Mereka saling dukung antara satu dengan yang lainnya. Ya. Sampai ke langit. Ya. Dan jangan samakan keadaan syaitan itu dengan kita. Mereka itu jasadnya halus. Ya. Bagi mereka mudah melakukan hal tersebut. Ya. Bagi mereka mudah melakukan hal tersebut. Ya. Demikian wallahu a'lam. Saya menebang pohon, tapi kata sesepuh tidak boleh karena tempat berteduh dedemit. Ya. Apakah tetap harus saya tebang? Ya. Kalau pohon itu milik kita, ya, atau milik umum, ya, yang bisa kita manfaatkan, ya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tidak ada larangan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada larangan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para syaitan-syaitan yang ada di pohon tersebut, ya, maka mereka tidak berhak melarang, ya, mereka tidak berhak menghalangi apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Dan yang seperti ini, Nabi SAW tidak pernah melarang para sahabat beliau untuk memanfaatkan, ya, untuk memanfaatkan pepohonan atau batu-batuan, ya, yang ada, ya, di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan pepohonan, batu-batuan, dan yang lainnya, ya, sebagai hal yang bisa bermanfaat bagi manusia, sehingga para syaitan itu tidak berhak untuk melarangnya. Iya. Adapun ketakutan kepada para dedemit tersebut, ya, atau para syaitan tersebut, ya, maka itu bisa dihilangkan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari keburukan mereka. Iya. Dilindungi dari keburukan mereka. Baik. Ini dari sisi yang pertama. Yang kedua, sangat dikhawatirkan, ya, bahwa sesepuh ini itu bekerja sama dengan syaitan. Ya. Bekerja sama dengan syaitan sehingga dia bisa tahu, ya, bahwa di situ adalah tempatnya syaitan, ya, tempatnya para syaitan. Ya, dikhawatirkan sesepuh yang dimaksudkan di situ adalah orang yang suka melakukan praktik perdukunan, ya, melakukan pelayanan-pelayanan khusus kepada syaitan, ya, sehingga syaitan mengabarkan di mana tempat-tempat mereka yang harus dihormati. Ya, tidak boleh diganggu sama sekali. Baik. Maka yang seperti ini ya sangat berbahaya sekali ya, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap orang-orang yang ada di ya sekitar pohon tersebut. Iya, maka tidak apa-apa insyaallah taala ditebang ya, dan dimanfaatkan pohon tersebut. Iya, demikian wallahu a'lam. Bolehkah memasang kotak amal yang ditaruh di masjid atau di warung-warung untuk memudahkan bagi orang yang ingin berinfak? Bolehkah memasang kotak amal yang ditaruh di masjid atau di warung-warung untuk memudahkan bagi orang yang ingin berinfak? Tidak ada larangannya insyaallah ta'ala. Tidak ada larangan di dalam syariat untuk memasang kotak amal tersebut. Sepanjang itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk kepentingan masjid. Kepentingan kaum muslimin secara umum. Kepentingan kaum muslimin secara umum. Iya. Hanya saja yang ditaruh di masjid ini tidak boleh diedarkan ketika khatib sedang khutbah. Tidak boleh diedarkan ketika khatib sedang khutbah. Iya. Dan tidak boleh mengganggu kenyamanan jamaah atau kekhusyukan jamaah masjid. Baik. Jadi tidak ada larangan melakukan hal tersebut sepanjang itu bukan untuk meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mencukur rambut ketika akikah? Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, ada perbedaan. Ya. Kalau laki-laki dicukur plontos, sampai habis rambutnya, sedangkan perempuan tidak sampai habis rambutnya. Ya. Hanya saja, wallahu alam, yang kami ketahui dalam hadis tidak ada pembedaan. Ya, tidak ada dalam hadis tidak ada pembedaan, jadi sama-sama dicukur sampai habis. Ya, demikian wallahu alam. Sistem kredit motor atau mobil yang ada di dealer-dealer, apakah termasuk riba? Ya. Kalau ada unsur riba di situ, seperti adanya denda, ketika seorang terlambat membayar, maka berarti itu adalah praktik riba. Ya. Itu adalah praktik riba. Iya. Atau adanya penyitaan tanpa memberikan kesempatan dan tanpa mengembalikan uang yang telah disetorkan, maka ini juga termasuk praktik riba. Ya. Akan tetapi orang yang sudah tidak mampu membayar misalkan, kalau barangnya, misalnya mobilnya atau motornya itu dijual, maka dealer ini hanya berhak mengambil sisa uang yang harus dia setorkan. Sedangkan sisa uangnya dikembalikan kepada orang yang membeli tersebut. Baik. Ini diantara contoh praktik-praktik riba yang ada di dealer-dealer. Adanya tambahan yang mereka sebut dengan denda dan adanya penyitaan tanpa kompensasi. Iya. Jika tidak ada hal-hal yang riba di situ, maka tidak apa-apa jual beli secara kredit. Tidak apa-apa jual beli secara kredit. Baik, demikian wallahu a'lam. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur meminjam uang ke bank? Bagaimana cara bertobatnya sedangkan cicilannya masih lama? Diselesaikan saja cicilannya dan menyesali akan hal tersebut, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa depan. Ya. Adapun yang sudah terlanjur, itu diselesaikan saja semampunya. Ya. Yang sudah terlanjur, diselesaikan saja semampunya. Apakah mau dibayar terus-menerus secara kredit maupun secara kontan. Iya. Yang paling penting di sini adalah menyesali hal tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi lagi ya di masa yang akan datang. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan, yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang pertanyaan sudah masuk akan tapi belum dijawab. Insyaallah mudah-mudahan besok Allah mudahkan kita untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Dan tetap kami persilakan kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang ingin bertanya, kirimkan saja pertanyaannya baik pada saat kuliah subuh berlangsung ataupun pada selainnya. Dikirimkan ke nomor 0813-949-72127. Jadi yang ingin bertanya silakan dikirimkan saja baik pada saat kuliah subuh ataupun di luar waktu atau jam-jam kuliah subuh ke nomor 0813-949-72127. Dan inilah mungkin akhir perjumpaan kita pada acara kuliah subuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.